السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذه الكلمة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، نقف وقفات مع حديث عظيم من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فيه أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، وهو حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وهو من الذين نزل فيهم قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا شهادة من الله عز وجل، ثناء وتزكية لهذا الصحابي الجليل مع من معه في تلك الحادثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اتبع هداه، ما بعد. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan beberapa kalimat penting yang kami berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bermanfaat bagi kita semua, yaitu upaya untuk mendalami dan merenungi salah satu hadis di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat sebab-sebab keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sebutkan beliau di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berlinang air mata ketika tidak diajak berangkat untuk berperang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan keterbatasan kemampuan logistik yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu persaksian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dan juga para sahabat yang semisal dengan mereka, yaitu orang-orang yang benar-benar ikhlas dan berupaya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. يقول العرباض رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. ففي أول هذا الحديث من الفوائد هو حرص الداعية على وعظ أصحابه في الأوقات التي يحتاجون فيها للموعظة، كما في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، أي يختار الوقت المناسب والسبب المناسب للوعظ والتذكير. على أن تكون الموعظة على هدي السلف الصالح، لا كما يفعله القصاص والذين لا يميزون بين الحديث الصحيح والضعيف، بل قد يعظون بالأحاديث الموضوعة المكذوبة على نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. صحابة العرباب بن سارية رضي الله عنه menyebutkan وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. رسول الله صلى الله عليه وسلم telah memberikan nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat yang luar biasa. Darafat minhal uyun, yang membuat air mata kami bercucuran. Wa wajilat minhal qulub, dan membuat hati-hati kami terenyuh. Faqulna, maka kami pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in fa'awsina. Wahai Rasulullah, sepertinya wasiat ini, sepertinya nasihat ini adalah sebuah nasihat dari seseorang yang akan meninggalkan kami. Maka berilah kami wasiat, wahai Rasul. Pada mukaddimah hadis ini terdapat sebuah faedah bahwa seorang da'i hendaknya senantiasa berupaya memberikan bimbingan kepada murid-muridnya, kepada mad'unya, di saat dibutuhkan dan diperlukan bimbingan dan nasihat tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'idhah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memilih waktu yang tepat dikarenakan sebab yang tepat untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada para sahabat. Tentunya bimbingan dan nasihat tersebut haruslah dibangun di atas bimbingan as-salafus salih, tidak sebagaimana yang biasa dilakukan oleh al-qussas, orang-orang yang biasa menyampaikan nasihat atau bimbingan dengan membawa cerita-cerita dan yang semisalnya, yang tidak jarang disampaikan hadis-hadis yang lemah, tidak terbedakan antara hadis yang lemah dengan hadis yang sahih. Bahkan yang menyedihkan, tidak jarang dari mereka menyampaikan hadis-hadis yang palsu yang sama sekali tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ka'annaha maw'izatu muwaddi'in fa'awsina. فهذه الجملة تدل على عظم الوصية مما سيوصي به نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن المودع هو المفارق للحياة أو المفارق لأهله، فالذي يكون في هذه الحال لا يوصي إلا بأعظم الأمور، لأنه سيفارقهم، فهذا يدل على أن ما سيأتي من النصائح والوصايا والأوامر لها مكانة عظيمة في الإسلام. Ucapan sahabat Irbad bin Sariyah, ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in fa'awsina, seakan-akan ia merupakan nasihat dari seorang yang akan meninggalkan kami. Maka berilah kami wasiat. Ucapan ini menunjukkan tentang agungnya wasiat yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah wasiat yang akan disampaikan oleh seorang yang sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Seorang yang akan berpisah dengan mereka, seorang yang akan berpisah dengan keluarganya, dan tentu wasiat yang keluar dari seorang yang akan berpisah dengan keluarganya, apalagi dengan dunia ini, dengan meninggal dunia, wasiat yang akan disampaikan adalah wasiat yang sangat penting dan sangat berharga. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai wasiat yang terkandung dalam hadis ini merupakan permasalahan yang penting, permasalahan yang sangat berharga bagi umat ini. Faqala alaihi salatu wassalam, usikum bitaqwallah. فبدأ بهذه الوصية العظيمة التي هي بها النجاة والسعادة في الدارين. ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. والتقوى هي أعظم الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والتقوى معناها مأخوذة من الاتقاء، أي البعد والخوف لذلك فسرها علي رضي الله تعالى عنه في كلمته الجميلة قال هي الخوف من الجليل أي من الله والعمل بالتنزيل أي بالشرع والقناعة بالقليل أي الرضا وعدم الطمع والاستعداد ليوم الرحيل أي يوم القيامة وفسرها طلق بن علي أو طلق بن حبيب بقوله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله فخلاصتها أن تجعل بينك وبين ما يؤدي إلى النار وقاية وحاجب وحجاز وحاجز وهو طاعة الله سبحانه وتعالى جعلنا الله وإياكم من المتقين. رسول الله صلى الله عليه وسلم menyampaikan wasiatnya yang pertama, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai wasiatnya dengan wasiat yang mulia ini, yaitu menyampaikan wasiat agar umat Islam senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah wasiat yang akan mengantarkan mereka kepada keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad wassayna alladziina min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami wasiatkan orang-orang sebelum kalian dan kami wasiatkan kepada kalian semua hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwallah merupakan wasiat yang Allah sampaikan untuk generasi terdahulu hingga generasi mendatang. Taqwa merupakan bekal yang paling agung untuk seseorang berbekal diri menuju kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaquni ya ulil albab." Bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan di atas agama Islam. At-taqwa Ditinjau dari sisi bahasa berasal dari al-ittiqa, yaitu jauh dan takut. Jauh dan takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dari an-nar. Oleh karena itu, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang makna taqwa, beliau menjelaskan dengan untaian kata yang sangat berharga, yaitu al-khawfu minal jalil, takut kepada zat yang maha mulia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-amal bit-tanzil, dan beramal dengan at-tanzil, maksudnya dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal-qana'atu bil-qalil, merasa cukup dan rida dengan apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-isti'dad liyawmir rahil, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan tentang makna at-taqwa. Beliau berkata, an ta'mala bita'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah. Engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau lakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas cahaya dari Allah. Maksudnya di atas ilmu. Tarju thawab Allah, dan engkau mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antatruka ma'siyat Allah ala nurim minallah takhafu iqab Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas ilmu yang datang dari Allah, dan takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ringkas kata, bahwa at-taqwa adalah engkau menjadikan antara dirimu dengan segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada an-nar pembatas, yaitu dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. ثم أردف ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بالوصية الثانية، وهي السمع والطاعة، وهذا يدل على عظم هذه المسألة كما ذكرنا في الكلمة الماضية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأحاديث في ذلك كثيرة، من أطاع أميري فقد أطاعني، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، العسر واليسر والمنشط والمكره، كما في حديث عبادة. حتى وإن تولى من لا نرضاه، قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي. يجب السمع والطاعة، فليست المسألة مسألة رضا، وإنما مسألة اتباع للنصوص، لأن الخروج مفاسده عظيمة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما حصل خروج عبر التاريخ إلا كانت المفاسد أعظم من المصالح. لذلك نهى عنها الشرع وأجمع العلماء على النهي عن الخروج على ولاة الجور من المسلمين. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan wasiat yang kedua, yaitu as-sam'u wa ta'ah. Was-sam'i wa ta'ah, aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyampaikan wasiat ini melainkan karena besarnya permasalahan ini, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam jadikan wasiat tentang ketaatan terhadap pemerintah kaum muslimin sebagai wasiat yang kedua. Sebagaimana yang sebelumnya dalam mukaddimah kami jelaskan sedikit tentang permasalahan ini, demikian pula kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan taatlah kalian kepada penguasa kalian. Di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah kaum muslimin. Di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'a amiri faqad ata'ani." Barang siapa yang mentaati pemimpin dari umatku, maka dia telah mentaati aku. Demikian pula dalam hadis Ubadah Ibn Samit, beliau menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya untuk mendengar dan taat dalam kondisi apapun. Yang tidak kalah pentingnya dalam permasalahan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa ketika yang memimpin kalian adalah seorang budak dari kalangan Habasyi, budak dari negeri Habasyah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun, maka wajib mentaati dan mendengar perintahnya. Karena permasalahannya para hadirin bukanlah permasalahan riba ataupun tidak terhadap pemimpin yang ada, bukanlah setuju atau tidak setuju terhadap pemimpin yang ada. Permasalahan yang harus kita perhatikan adalah al-ittiba' lin-nusus. Kita harus mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan pemberontakan walaupun sekiranya pemimpin itu dari kalangan hamba sahaya, bahkan dari kalangan orang dari negeri Habasyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa pemberontakan yang terjadi di muka bumi ini sepanjang sejarah yang ada tidaklah menghasilkan melainkan keburukannya jauh lebih besar dibandingkan maslahah yang ada. Tidaklah ada pemberontakan yang terjadi di muka bumi ini sepanjang sejarah melainkan hasilnya jauh lebih buruk dari kondisi yang sebelumnya. Thumma dzakara عليه الصلاة والسلام وقوع الاختلاف في الأمة، وهذا من علامات النبوة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما الواجب تجاه هذا الخلاف؟ وما النجاة؟ هو التمسك بالسنة على فهم السلف الصالح، وترك البدع والمحدثات وأهل البدع وأهل التفرق. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ أي تمسكوا بها التمسك الشديد. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار. فإذا أرشد إلى سبل النجاة تجاه الاختلاف، نرى الفرق المنحرفة الكثيرة، الإخوان والتبليغ والأحزاب وأهل السياسات والمذاهب الكفرية والتكفيريون وغيرهم ممن يحارب السنة الواجب التمسك بالسنة وترك هؤلاء وترك البدع والمحدثات. وأما النصوص في التمسك بالسنة فهي كثيرة جدا، والنصوص في التحذير من البدع وأهلها أيضا كثيرة جدا، وأجمع أهل العلم على هجر أهل البدع والحذر والتحذير منهم. kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang terjadinya perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah umat ini. Tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini melainkan semakin yakin dalam sanubari kita tentang kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Maka sungguh siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Apa solusi dari ini semua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa solusi dari fenomena yang terjadi, fenomena perselisihan dan perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini adalah dengan at-tamassuk bil kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman pendahulu umat ini, serta meninggalkan hal-hal baru dalam agama ini dan para pengusungnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiatnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan berpegang teguh dengan sunnahnya para al-khulafa'ur rasyidin, orang-orang yang terbimbing. Peganglah erat-erat, gigitlah dengan gigi geraham kalian, sebuah kinayah agar kita benar-benar berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para al-khulafa'ur rasyidin. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru yang ada dalam agama ini yang tidak ada contoh sebelumnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, karena perkara-perkara baru dalam urusan agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan kesesatan itu tempatnya di dalam an-nar. Sehingga apabila kita cermati bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam ini, maka beliau memberikan bimbingan kepada umat, memberikan bimbingannya kepada kita semua, bimbingan menuju jalan keselamatan, bimbingan manakala kita menghadapi fenomena perselisihan dan perbedaan di tengah-tengah umat ini. Ketika terjadi perpecahan, muncul kelompok-kelompok menyimpang, Ikhwanul Muslimin, Jamaatut Tabligh, dan berbagai kelompok lainnya, maka kita telah mendapatkan bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan bimbingan as-salafus salih, serta meninggalkan apa yang mereka bawa dari berbagai kebid'ahan. Kalau kita perhatikan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim tentang kewajiban berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sangatlah banyak. Demikian pula apabila kita perhatikan dalil-dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan agar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangat banyak pula. Dan sungguh para ulama kita telah sepakat bahwa wajib bagi setiap umat, wajib bagi setiap pribadi umat ini untuk meninggalkan hal-hal baru dalam urusan agama ini. Wajib untuk menjauhkan diri dari para pengusungnya. Wajib untuk membentengi diri dari hal-hal baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة. هذا الحديث حديث كثير الفوائد، يحتاج إلى محاضرات، لكن هذه خلاصته: فاسعوا إلى بذل أسباب الثبات على السنة، واحذروا من أهل البدع والأهواء. وفقني الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua diberi kekokohan di atas sunnah. Hadis tentang permasalahan ini sangatlah panjang bila kita jelaskan. Sangat panjang, membutuhkan sekian pertemuan. Namun itulah mungkin kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Oleh karena itu, marilah kita dan antum semua berupaya untuk mencari jalan-jalan dan kiat-kiat agar senantiasa istiqamah dan kokoh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jauh dari berbagai amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk senantiasa mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.